politik yang carut marut tidak menentu, cabik menyabik, dusta, saling berdusta, saling membohongi, saling mengkhianati, akan Allah ganti dengan amnas, keadaan yang aman. Kapan itu? Kapan terrealisasi ini? Terrealisasi ini apabila kita meniru jejaknya Rasul, sebagaimana Allah telah realisasikan ini kepada Rasul. Allah realisasikan ini kepada Khulafaur Rasyidin dan mereka-mereka yang bertauhid kepada Allah, berdakwah kepada tauhid, mengajak umat ini untuk bertauhid kepada Allah, meninggalkan segala kesyirikan, meninggalkan segala penyelewengan dan pelanggaran kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah yang dimulai oleh Syekh akhirnya Al-Amir Muhammad bin Saud mendengar nasihat-nasihat seperti ini, bangkit imannya dan menyatakan, ya, saya terima. Dan kita berbayat. Berbayatlah setelah itu, kemudian terjadilah kerjasama, menyatakan kewajiban dakwah kepada engkau wahai Syekh dan kewajiban pertolongan kepada anak, nah, urusan kekuatan anak. Maka mulailah dakwah di negeri apa tadi ya, Ad-Dirliya. Nah, sudah pindah dari kampung aslinya yaitu Huyaina. Akhirnya sejak itu Syekh mulai mendidik masyarakat yang ada di kampung Ad-Dirliya dengan tauhid, mengenalkan kepada mereka hak-hak Allah, mengenalkan kepada mereka bahaya kesyirikan. Nah, dan tidak cukup sampai di sana, Syekh menulis mengadakan murasalah, surat menyurat ke penjuru negeri yang ada. Allah, Syekh tulis surat ke kampung-kampung yang lainnya, ke negeri-negeri yang lainnya, kepada pimpinan-pimpinan yang lainnya, mengajak untuk bertauhid. Ikhwani fiddina azakumullah. Kemudian dengan ini mulailah dakwah Syekh, semakin tersebar dakwah untuk tauhid di tengah-tengah umat yang ada pada waktu itu. Nah, ini sekilas tentang dakwah Syekh, dan masih tersisa